ومنه المنادى. Ditulis si munada definisinya. Al-munada istilahan talabul iqbal, talabul iqbal biya au akhwatiha, biya au ihda akhwatiha, biya au ihda akhwatiha. Wal murad bil iqbal, wal murad bil iqbal mutlaqul ijabah, tadkhulu ya Allah, tadkhulu ya Allah, wala tanaqub fi ya zaidu la taqbal, fi ya zaidu la taqbal, fi ya zaidu la taqbal, li anna ya at-talabu, li anna ya at-talabu, li anna ya, bukan at-talab ya, li anna ya li talabi iqbalihi, li anna ya li talabi iqbalihi, fayusma'un nahyu, falam yatawajjah an-nahyu illa ba'da iqbalihi. Undur hasyiah Al-Hudari halaman 71. Nah, sini qala musanna sini wa minhu al-munada. Apa minhu? Termasuk apa ya, kawan? Termasuk apa? Termasuk maf'ul yang dinasabkan adalah munada. Dan munada ini definisinya talabul iqbal, menuntut datang, menuntut al-iqbal menghadap dengan ya atau ihda akhwatiha, dengan ya au ihda akhwatiha, atau salah satu dari temannya. Jadi namanya, namanya munada itu meminta datang. Ya Ali, maknanya ya pasti disuruh datang, suruh menghadap. Tapi wal muradu bil iqbal, tapi yang dimaksudkan iqbal di sini adalah mutlaqul ijabah. Mutlaqul ijabah artinya mutlaknya jawaban, bukan jawaban yang mutlak ya. Ngerti? Bedakan ya, mutlakul ijabah, mutlaknya jawaban. Nah, maka fatadkhulu ya Allah, ente panggil ya Allah, bukan berarti apa? Ya Allah ku datang ke ente. Lain mana? Mananya mutlakul ijabah, ayo Allah kan mengijabahi. Ya Allah ikhfirli, ya Allah ampunilah aku. Ayah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menghadap tadi apa? Mutlakul ijabah. Ayah mutlakul ijabah dengan mengijabah itu cukup. Dengan mengijabah itu sudah. Laisa mana talabul iqbal ayati al-munada ke hadapan inti. Laisa dal makna. Wa innamal makna mutlakul ijabah. Yang penting mutlakul ijabah. Ayah sekedar hanya mengijabah itu cukup. Nah, maka wala tanaqud, dan tidak ada, tidaklah berselisih atau tidak bertentangan dengan perkataan ya zaitu la taqbal. Pertama ya zaitu meminta datang Katanya la takbar, jangan kamu datang. Tanah kutu kan? Dairnya. Dairnya tanah kutu. Ya, ya itu talabul ikbal. Dilarang la takbal. Ini kan tanah kutu. Tapi ini gak tanah kutu. Dimana? Lianna ya, pertama ya, itu li tolabi ikbali. Ya pertama kali itu untuk menuntut kedatangannya. Cuma bayus bayus ma'un nahyu. Cuma setelah itu didengarkan larangan. Ah, jadi ketika ya Ali, hey Ali, meminta datang. Nah, setelah itu ternyata setelah mau datang terdengar larangan. Apa larangan? La takbal. Jadi enggak datang. Ah, ngerti maksudnya? Jadi enggak datang takut di antaranya. Falam yatawajjah nahyu, maka larangan ini tidaklah mengarah illa ba'da ikbali, setelah ada tuntutan apa? La'at datang lagi. Bukan maknanya larangan ini langsung bertabrakan, bukan. Pertama tuntutan datang, ternyata setelah terdengar diminta datang, diminta menghadap, datanglah larangan. Jadi kan ini enggak tanakut ini. Ini enggak tanakut, jelas? Lain dengan kalau talabul ikbal wa nahyul ikbal fi ainin wahid. Dalam satu waktu, mungkin ini termasuk tanakut kan? Tanakut ini kan karena fi ainin wahid, tapi ini enggak. Pertama falam yatawajjah nahyu, maka larangan tidaklah mengarah kecuali setelah tuntutan ikbal. Setelah tuntutan ikbal baru ada larangan. Ngerti? Itu nada mona-mona ada. Insyaallah kan? Paham? Oh, guys, teman aja ini. Yo kok yo amat yo kok online. Kalau online ya balik sana kita. Ya mungkin ini. Kayak bayar. Ya Zaitu. La takbal fi ainin wahid atau ki. Yo suka gede memang. Sar. Ai wa minal maf'ul, maksudnya wa minhu ai wa minal maf'ul bi. Min di sini kembali dan termasuk minal maf'ulun bi adalah munada. Kenapa munada kok termasuk minal maf'ulun bi? Wa dzalika li anna qaulaka ya Abdullah. Perkataan anta ya Abdullah di situ asluhu ad'u Abdullah. Apa arti Abdullah? Maf'ulun bi li karena ada anu, ada u Abdullah. Fahudifal fi'lu, aina fi'il? Ada u dibuang. Wa uniba ya anhu. Dan digantikan ya menduduki tempatnya. Dan di sini, diletakkannya ya ini. Jadi ujuban. Ditulis. Wahadful fi'li, fahadful fi'li, fahadfuhu ujuban. Limtina limtina al-jam'i bainal mu'awwidi wal mu'awwadhi anhu. Limtina al-jam'i baina al-mu'awwad mu'awwad iwabun ikhwan al-mu'awwadhi wal mu'awwadhi min wal mu'awwadhi anhu. Kita min hasya al-khudari halaman 771. Di sini ingat dibuangnya apa? Dibuangnya fi'il dan digantikan ya pada tempatnya ya, dibuangnya fi'il dan digantikan ya pada tempatnya itu hukumnya wa wajib. Jadi fi'ilnya itu dihukumi wa wajib dibuang. Kenapa? Karena enggak mungkin terkumpul baina yang diganti dan yang mengganti. Ngerti? Enggak mungkin terkumpul antara ad'u sama ya. Itu enggak boleh. Jadi enggak mungkin ad'u ya. Enggak mungkin. Baina ad'u asalnya yang diganti dan yang baina al-mu'awwid yang mengganti. Mengganti mana? Ya dan mana diganti? Ad'u. Enggak mungkin terkumpul. Baina mu'awwid yang mengganti dan yang diganti enggak mungkin terkumpul pada satu tempat. Paham insyaallah. Jelas ini dihukumi wajib dibuang. Contohnya apa nasir? Wajib dibuang apa nasir ya? Nah, barakallahu fiik. Aku lihat kayunya kok sudah mulai habis cuman ya. Berat sedikit ya. Cepat sekali. Nah. Tau perasaan saya jadi. Baik, lanjut insyaAllah. Paham insyaAllah ya? Wajib dibuang apa? Al-mu'awwab anuman wawab adu'unya dibuang karena diganti dengan ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa innama yusabu mudhafan wa ya abdallahi au shiba'u wa ya hasanan wajhu wa ya taliban jabalan au rafiqan bil ibadi au nakiratan ghayra maksudatin kaqawli la'ma ya rasulan khud biyadih. Yani annal munada, bahwasanya munada innama sesungguhnya dia yang sibuk menasabkan lafzan secara lafaz. Naam ikhwan. Lupa ditulis lagi. Inda qali wa unibaya. Tadi apa namanya? Hasya khudri saya kan yang kita tulis ini. Saya undur kadali kal kawakib. Saya inda qali wa unibaya. Sawa'un malfuzan bihi aw muqaddaran. Sawa'un. Tolong di suruh teman yang muslim ya. Sawa'un. Sawa'un malfuzan bihi aw muqaddaran. Ingta hasyati subban. Juz 2 halaman 22. Pinjam kanan. Hilang ya kan. Ini perlu pelupan pilot. Pelupan pilot aja hilang ya kan ya. Hilang berapa ini? 6 tahun, 7 tahun. Enggak ada. Enggak 7 tahun ini. Ini saya tahun pertama ini tapi siapa? Hah? 10 tahun. Iya, 10 tahun. Sudah hilang. Di sini, ya di sini digantinya ya ini bisa dilafadzkan dan bisa ditakdirkannya. Kadang-kadang kan ditakdirkan. Bisa dilafadzkan dan bisa ditakdirkan. Bisa dilafadzkan dan bisa ditakdirkan. Artinya ya ikmu ono dilafadzkan dan bisa yang ditakdirkan. Alhamdulillah Bapak. Naam. Qala al-musannifu rahimahullah. Yani anna al-munada innama yunsabu lafzan fi salati masail. Bahwasanya munada innama sesungguhnya dia itu dinasabkan. Jangan ditulis. Disaja. Innama sesungguhnya yunsabu dia dinasabkan lafzan secara lafaz. Fi salasi masaila pada 3 masalah. Ihdaha ayakuna mudhafan. Itulah inda qawli mudhafan. Faedah. Wa jami'u asma'il mudhaf yajuz an takuna munada. Wa jami'u asma'il mudhaf yajuz antakuna munada illa mudhaf ila dhamir al-mukhatab. Illa mudhaf ila dhamir al-mukhatab. Fala yuqal ya gulamaka. Fala yuqal ya gulamaka. Listilzam nakidaini. لأن الغلام مخاطب من حيث أنه منادى وغير المخاطب من حيث إنه مضاف إلى المخاطب. نعم يا اخوان. وغير المخاطب من حيث انه مضاف الى المخاطب. تتريدي انتهى من الفاكي جستوى لمن سلطس. انتهى من الفاكي جستوى لمن سلطس. ولذلك يقول ابن هشام في الأوضح مسالك ومن ثم منعوا في النداء ومن ثم منعوا في النداء يا غلامك لأن خطاب أحد المسميين يناقض خطاب الآخر ولا يجمع بين خطابين. انظر التصريح أيضا. فتكن سني سني termasuk yang apa ini termasuk yang dinasabkan dan dia adalah munada mudhaf. Munada mudhaf ini dinasabkan. Dan perhatikan semua asmaul mudhaf seperti itu boleh. Semua isim-isim yang dimudhafkan itu boleh dibikin babul munada. Asmaul mudhaf, nama-nama mudhaf semuanya. Isim-isim yang dimudhofkan itu semuanya boleh dibikin apa? Munada. Kecuali apa? Munada. Kecuali apa? Mudhof kepada dhamir. Kecuali ini kan ya. Kita ini segi kenapa ya gulamaka. Ah, di sini omongan ya gulamaka ini nggak bisa ini. Kenapa gulam nggak bisa? Karena gulam mudhaf kepada ka, kepada dhamir mukhatab, wa ka dhamir mukhatab. Kenapa? Lihat. Karena di sini ada sisi tanakutnya. Apa sih tanakut? Ilmu mantik menyebutkan tanakut itu sesuatu yang berlawanan. seperti timur dan barat, bawah dan atas. Ini kan tanah kot. Kan seakan-akan kita mengatakan ya hulam, seakan-akan kita memanggil hulam itu datang. Sedangkan kan Allah harfuhi hitab lah. Seakan-akan ini apa? Memanggil kedua-duanya. Sak hulam-hulami, sak kai-kai teko. Ini kan tanah kot. Karena enggak mungkin dua atau satu ini dibikin dua mukhotob. Satu nida dibikin dengan dua mukhotob enggak mungkin. Coba kita lanjutkan apa nanti kita baca. Fa wa jami'u asma'il mudhaf, semua asma'il mudhaf itu yajuz an takuna munada. Semua asma'ul mudhaf maka'i Abdullah, Abdul Jabbar, semuanya. Atau ya mekan ya ya kitabah kitabat ta'ir, pokoknya semuanya lah, semua bentuk mudhaf ilaih itu bisa dibikin munada. Ingat illa dhamir mukhatab, kecuali dhamir mukhatab adalah mukhatab mengulang disandarkan kepada ya mukhatab. Kenapa listilzam nakira ini dengan memudhafkan gulam kepada ka itu terkumpul dua yang berlawanan. Terkumpul dua yang berlawanan. Listilzam. Nah, lima ada. Li'annal gula mukhotob. Gula mukhotob gak ya kan? Mukhotob kan dia kan? Karena saya. Ya ditanya. Makanya kan li'annal gula mukhotob min haid inau munada. Gula ini adalah mukhotob. Karena dia adalah munada. Dari ya. Nah. Kemudian seterusnya. Wa ghairu mukhotob. Nah, dan hulam ini juga bukan dikatakan mukhotob. Luka iso. Jadi hulam di sini dalam satu pandangan dia dikatakan apa? Jadi ini hulam di sini satu pandangan dia dikatakan mukhotob. Lima ada karena dialah yang dipanggil dengan ya. Jelas? Ya hulam. Dia kan munada. Dalam sisi yang lain dia itu enggak mukhotob. Karena dia disandarkan dengan ya, dengan kas mukhotob. Jadi kan makanya kan wa ghairu mukhotob, dan gulam ini posisinya juga enggak mukhotob min haiz innahu mudhafun ilal mukhotob, karena dia bersandar kepada ya apa kas mukhotob. Jadi di sini bingung dia gulam ini. Di sisi dia karena sebagai munada dia mukhotob. Tapi di sisi dia bersandar dengan apa? Gak mukhotob menjadi apa? Menjadi gak mukhotob. Bingung dia makanya. Makanya kata naku dia. Makanya dia bingung kasih di orangnya ini kan. Perlu dikasihannya orang ini. Karena kasihannya apa? Loh ini saya bingung posisinya. Loh kenapa? Karena ente posisinya munada. Ente mukhotob dengan ya. Tapi posisi ente juga mudhof kepada apa ya kan? Harf apa namanya? Mukhotob yang tukar. Maka ente seakan-akan gak dibang. Yang gak dipanggil. Seakan-akan, hei kamu. Gitu loh, hei kamu. Gitu katanya kan. Ya boleh bin Hisham. Wa min sama mana ufi nida. Ya ulamaka. Dari sana mereka melarang nida pada contoh ya ulamaka. Kenapa dilarang? Lianna khitabah ahadil mustamaya ini. Karena mengkhitabi salah satu dari dua nama. Ulam sama ka. Yunakid itu khitab al-akhir. Yunakid khitab yang lainnya. Maka wala yusma baina khitabaini, maka tidaklah mengumpulkan di antara dua khitab pada satu apa khitab satu tempat. Lianna khitaba ahadil musammaya ini, karena mengkhitab salah satu dari dua nama yaitu ulam atau ka, itu yunakidu khitab al-akhir, menentang pada khitab yang lain. Wala yusma baina khitabaini, enggak mungkin terkumpul di antara dua khitab. Nah, insyaallah, Pak. Mohon insyaallah nih, Pak. Jadi ini enggak boleh ya, pokoknya enggak boleh ya. Ya hula maka ini enggak boleh. Jelas? Posisinya kan kata Imam Al-Faqih jelas itu. Dia apa ya, kan? Pembantumu. Kalau secara bahasa koyo podo ya. Kayak lain kan ya. Hai pembantumu. Yang manggil kan apa? Pembantu kan? Tapi seakan-akan apa? Kan kamunya ini kan mukhotob juga. Istilahnya nekaf ini kan mukhotob ya, Pak. Ya ulamaka, seakan-akan ini anu antara gulamnya, gulam ini dipanggil atau kakaknya dipanggil. Kan bingung ini. Karena kaf ini kan harful kitab. Istilahnya kaf ini posisinya kan kitab. Jadi seakan-akan kita itu kok manggil kah atau manggil gulam. Gulam ini bingung juga apakah dia yang dipanggil atau dia yang gak dipanggil karena bersandar dengan kaf. Jadi apakah ya gulam, apakah kita itu manggil gulamnya atau kanya? Bingung di sini. Jadi posisinya bingung dia. Gulam ini apakah dia dipanggil atau enggak dipanggil? Kalau dipanggil karena ada ya. Kalau enggak dipanggil karena dia bersandar dengan kaf. Kaf yang dipanggil jadinya. Karena dia adalah ya apa kaf? Kaf hitam. Mumet. Mumet. Apa bahasa nasanya sila kalau gini? Apa kesini? Saya sekarang. Gak gimana? Gak ada bedanya? Gak ada ya? Malang unu? Sekarang ini anakmu bi? Enggak ada gitu, makanya keliru ya. Susah ya, tepatlah kalau keliru sama itu aja lah. Seakan-akan, kayak apa walaupun gini ya. Anak kamu. Malahan, ngono. Makanya bingung ini, secara bingung ini. Bingungnya ini manggil siapa iki? Manggil waladun? Apa manggil kas? Pokoknya ngono lah ikhwan yo. Bingung lah pokoknya iki. Manggil cucu, manggil apa? Sama cucu iku. Yo manggil kamu atau manggil waladun lah ikhwan ya? Bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia terjemahin. Anakmu. Hai anakmu. Karena bahasa Indonesia ya? Kurang ngerti maksudnya saya itu. Mungkin hai anakmu. Hai anakmu. Ya wis alhamdulillah aku paham bahasa Arab pokoke ngene ya kok kae. Ai anak ibu ku ada. Ya ku do ibu. Ku. Ibu kamu juga ngerti ibumu. Dan kita lagi ya. Ngene. Hai ibumu gitu. Malah ni uno. Iya, hai anak ibuku, yo mana kuai anak punya ini kan? Hai kan ku berarti kan mukhatab, mutakalim kan? Itu ada. Iya. Kadang-kadang sebetulnya Allah tapi ya itu tinggalkan. Ya caranya nanti ketika dia itu enggak mau menasofi, kenapa dia di apa? Di domah. Enggak tempat ada apa-apa dan siak kalamnya dia itu ada apa namanya? Panggilan. Ali. Ali kan enggak ada ya-nya. Aliu ja'a. Aya Ali ja'a. Aliu yakni tati dan insyaallah. Dia itu tinggalkan. Jadi kok ya Ali juga Aliu tafad baling dana. Fuh. Hada sama ianya ditinggalkan dina. Mukotka. Rabbi syudni ilmasu. Ianya kan menasak ditinggalkan. Ya Rabbi syudni. Nah, mukhan. Barakallah. Kaqaulika ya Abdullah wa ya Rasulullah wa qala syair ala ya ibadallahi qalbi mutayyamun bi asani ma sallallahu wa qasim ba'ala ala saduna ya ibadallah ya ibadallah asaniyatu ayyakuna sabiyan bil mudhaf. Yang kedua ayyakuna sabiyan bil mudhaf. Apa itu arti sabiyan bil mudhaf? Mattasala bihi syai'un min tamami makna. Mattasala bihi syai'un min tamami makna. Sama. Wah, sama melihat. Maka selagi sayun. Nih, sama nih. Ah, ya rajulan hasanun wajuhu. Kita ini apa? Lihat, ini pengundang. Mata sholat yishay'un, sesuatu itu bersambung dengannya. Sesuatu ini termasuk sempurnanya maknanya ngono terjemahkan ya. Jadi sesuatu itu bersambung dengannya. Sesuatu ini termasuk kesempurnaan maknanya. Coba lihat, manakah saya di sini? Jadi manakah saya? Hasanun. Saya ini sesuatu bersama dengan apa? Rajulan. Bukan bersambung itu gandeng, enggak. Kayak mepet antara kayak antara hak sama sin ngurang-ngurang artinya bersambung itu. Yo, gue terlalu bahwa sekali artinya bersambung itu antara hak sama sin itu sambung. Tidak. Ya. Saya ini apa? Termasuk penyempurna mana apa? Makna rajulan. Oh iya ikhwan, keliru lagi kita orang. Ya rajulan hasanun wajuhu. Kiri kosong dulu ikhwan ya. Iya saya keliru kan. Ya lo, kamu masih di sini man. Ya rajulan ya hasanan. Lu itu gimana? Tepat ya ikhwan. Hah? Oh, enggak ada rojulannya. Yuk, ini keliru ya kan, yuk. Jadi, ente harus jawabannya. Ini dari asal. Ngono baru tepak, ini bingung. Kalau ini, benar tulisannya. Benar tulisannya. Tulisannya benar. Tapi, pembahasannya lain. Berarti ya, rojulan, hasanah iki, buat, bener ini kan ya, kawan. Salahin akhirnya, aku mau nantum, menengahin. Ya hasanan wajhu ai. Aina una syai? Mana syai ini? Wajhu. Syai ini adalah bersama dengan hasanan. Dan syai ini apa penyempurna mananya? Hasan. Adakah tanpa hasan kan bingung kan orang? Iya hasan. Hasan apa ini? Hasan sikili apa hasan dasi atau hasan apa ini? Wajah ini ganteng. Eh jelas. Itu artinya itu. Wa innama mana tadi? Wa huwa mattasala bi syai'un min tamami makna. Wa hadza alladhi bihi tamam. Mana yang tamam yang sempurna ini? Yang penyempurna ini imma yakuna isman marfu'an. Ada kalanya isim yang marfu' disebabkan munadah ya. Penyempurna ini ada kalanya isim yang marfu, ngerti ya? Penyempurna ini ada kalanya isim yang marfu dari mutah dari munada. Kaqaulika yahma mufdan fi'lu. Mana fi'lu? Fi'lu apa ikhwan ya? I'rabnya apa? Naibul fa'il dari mahmudan. Ya hasanan wajuhu wa ya jamilan fi'lu wa ya katsiran birruhu. Au ma atau ada kalanya mansub. Kaqaulika ya talian jabalan. Mana jabalannya? Jabalan ya kan ya? Jabalan sekarang. Au makfudun atau dijerkan bi khafizin dengan pengejar muta'alliqin bi yang berkaitan dengannya. Atau dijerkan dengan huruf jar yang berkaitan dengan yang muta'alliq dengannya. Kaqaulika ya rafiqan bil ibad. Aina munasanya rafiqan. Aina penyempurnanya? Bil ibad jar majrur mutaalliq dengan apa? Dengan rafi rafiqan. Wa ya khairan min zaid sama jawabannya. Au ma'tufan alaihi qablan nida'i ka qaulika ya salatan wa salasina fi rajulin sammaitahu bidzalik. Insyaallah ikhwan, insyaallah. Subhanakallahumma hamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.